Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون إخوانا في الدين رحمني ورحمكم الله وعزني الله وإياكم أجمعين. الحمد لله senantiasa kita untuk menyemangati diri-diri kita di dalam mengambil ilmu agama ini, terlebih khusus di zaman yang telah jauh dari kenabian, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan di dalam hadisnya yang sahih, bu'istu ana was-sa'atu baina hataini au ka hataini fayadhummu usbu'aihi as-sababata wal-wusta au kama qala sallallahu alaihi wasallam. Aku diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan as-sa'ah, hari kiamat, tinggallah sejarak seperti ini. Maka beliau menggandengkan jari tengahnya dan jari telunjuk, menunjukkan sudah sangat dekat. Dan diterangkan oleh para ulama, di antara tanda hari kiamat adalah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliau adalah penutup para nabi dan rasul, di mana tidak ada lagi di sana nabi ataupun seorang rasul pun yang diutus setelahnya. Maka apabila di sana ada seorang yang mengaku sebagai nabi, maka ketahuilah dia adalah dajjalun minad dajjalah, pendusta dari para pendusta yang dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitakan kepada kita, min asyratis sa'ah an yurfa'al ilmu wa yunsharul jahlu wa yakthuru fihi al-haraj. Di antara tanda hari kiamat adalah akan diangkatnya ilmu agama ini dan disebarkannya kebodohan, serta banyak terjadi di sana al-haraj, yaitu al-qatlu fal-qatlu, pembunuhan demi pembunuhan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka di masa yang kita telah jauh dari kenabian sallallahu alaihi wasallam dan semakin nampak tanda-tanda yang diberitakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam akan dekatnya hari kiamat, maka tentunya kita semakin bersemangat menyelamatkan diri-diri kita. Dan tiadalah seorang itu akan selamat melainkan dengan sebab ilmu agama yang dia amalkan, dia ikuti, dan dia dakwahkan kepada manusia. Dikarenakan tidaklah ada keselamatan dan kebahagiaan melainkan dengan sebab ini. Sebagaimana Allah nyatakan di dalam surat Al-Asr, wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Demi masa yang masa itu tentu akan berakhir dengan kematian, sesungguhnya manusia seluruhnya dalam kerugian, kecuali orang yang Allah kecualikan, yaitu mereka kecuali orang-orang yang beriman kepada Allah, beramal soleh, dan saling berwasiat akan al-haq, serta saling wasiat mewasiati akan kesabaran. Maka di dalam ayat ini Allah kecualikan mereka orang-orang yang akan mendapatkan yaitu orang-orang yang tidak akan mendapatkan kerugian di dunia ataupun di akhirat, adalah yang terkumpul padanya empat sifat. Yang pertama, sifat beriman, di mana iman seorang tidaklah akan benar dan lurus melainkan dengan dasar ilmu. Maka dari itu wajiblah orang tersebut belajar ilmu agama. Yang kedua, sifat wa'amilus salihat, beramal soleh, yaitu amalan yang salihun lil makbul, memang pantas untuk diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tidaklah yang demikian melainkan apabila amalan tersebut terpenuhi padanya dua syarat diterimanya amalan, yaitu ikhlas dan sesuai dengan contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barulah amalan tersebut akan dikatakan amalan soleh. Kemudian yang ketiga, mereka saling mewasiatkan akan al-haq, yaitu mereka mendakwahkan al-haq kepada manusia. Dan al-haq itulah yang datangnya dari Allah dan Rasulnya, bukan dengan standar akal manusia. Dan kemudian sifat yang keempat, mereka adalah orang-orang yang tawasaw bis-sabr, yaitu saling mewasiatkan akan kesabaran, di mana mereka bersabar di dalam berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah dengan keimanan, mengamalkan apa yang datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan mendakwahkannya dengan segala resiko ataupun ujian yang mereka akan datang kepadanya. Ujian-ujian tersebut mereka bersabar untuk senantiasa istiqomah di jalan yang lurus tadi. Dan empat perkara inilah yang diterangkan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah sebagai jihadun nafsi, jihad melawan hawa nafsu, di mana seorang tidaklah akan mampu melaksanakan bentuk jihad yang lainnya melainkan apabila dia telah mampu mengalahkan jihad melawan hawa nafsunya. Dengan mempelajari ilmu agama, kemudian mengamalkan yang telah dia ketahui, dan barakallahu fikum, mendakwahkan al-haq tersebut serta bersabar menghadapi segala rintangan, baik berupa cobaan, kesusahan, serta godaan-godaan dikala dia berpegang teguh kepada Al-Quran dan sunnah Nabi-Nya alaihi salatu wassalam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di mana orang yang mengikuti jalannya Nabi, di sana akan menghadapi berbagai permasalahan. Di antaranya yang diwasiatkan oleh Syekh Ubaid hafizahullah ta'ala di dalam risalah beliau atau di dalam muhadarah beliau, Al-Qawlul Mudabbat Bidhikril Wasaya Fil Manhaj, yaitu untaian kalimat yang indah di dalam menyebutkan wasiat-wasiat di dalam bermanhaj, yaitu di dalam mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ternyata didapatkan suatu cobaan bagi kita yang mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu bahwasanya mereka akan dihadapkan dengan adanya perselisihan, dengan adanya perbedaan yang terjadi di antara muslimin itu sendiri. maka bagaimanakah sikap seorang Sunni Salafi dikala mendapatkan adanya perselisihan, dikala mendapatkan adanya khilafiyat yang mereka dapatkan di dalam mengikuti sunnah ini? Maka diterangkan oleh beliau, walihada fa inna ala sunnati yanduruna ilal mukhalafa wal mukhalif. Oleh karena itu, dikala ahlu sunnah wal jamaah mereka telah memiliki timbangan yang pokok, yaitu kembali kepada Al-Quran dan sunnah dengan pemahaman salaful ummah. Nah, inilah timbangan yang pokok. Maka dari itu, dikala mereka mendapatkan adanya perselisihan, mereka meninjau kepada dua tinjauan. Ilal mukhalafah, kepada bentuk perselisihan yang ada, wal mukhalif, dan orang yang menyelisihinya. Fal mukhalafatu indahum ala darbaini, dan perselisihan, bentuk perselisihan menurut atau di sisi ahlu sunnah ada dua. Yani mukhalafah hiya mauridun linizai wa masrahun lirra'yi wal ijtihad. Yang pertama, perselisihan yang terjadi pada permasalahan ijtihad fiqhiyah dalam beberapa tata cara ibadah. Yang ini merupakan perselisihan yang memang dibolehkan di sana untuk berijtihad di dalam memahami nas-nas hadis ataupun ayat dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula dibolehkan padanya untuk berpendapat, yaitu dalam perkara ijtihad fiqhiyah. Dicontohkan oleh para ulama dengan banyak contoh, yaitu kaifiat yang terjadi di dalam tata cara ibadah, tentang cara bertakbirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah serata yaitu sejajar dengan bahu ataukah sejajar dengan ujung telinga. Maka dua-duanya warid datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka seorang boleh memilih apakah ini ataupun itu. Demikian pula dalam beberapa zikir yang terkait dengan ba'da shalawatil maktubat, setelah salat fardu, beliau datang dengan melakukan zikir bertasbih 33 kali, bertahmid 33 kali ataupun bertakbir 33 kali, dikenapkan 100 kali dengan tahlil, ataukah dengan cara yang kedua sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imamul Bukhari, dia bertasbih 10 kali, bertahmid 10 kali ataupun bertakbir 10 kali dan bertahlil 10 kali. Dan itu pun datang dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ataukah dengan cara yang lainnya sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya, beliau berzikir dengan subhan, menggabungkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 25 kali. Naam, maka orang tersebut dia memilih salah satunya. Inilah yang disebut dengan khilafut tanawwu, perselisihan dalam tata cara ibadah yang semuanya datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka yang seperti ini juga bentuk perselisihan. Ataukah perselisihan di dalam pemahaman, memahami nas yang sahih karena memiliki kemungkinan pemahaman yang dua-duanya benar. Sebagai misal, dikala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau ingin melakukan, mencontohkan sholat, tata cara sholatnya, fala yabruk ahadukum buruqal ba'ir, janganlah salah seorang diantara kalian turun sujud sebagaimana turunnya onta ketika mau duduk demikian. Maka dilihat sebagian memandang yang namanya onta turunnya kaki depan, sehingga mereka memahami kalau begitu jangan tangan dahulu, harus kaki dahulu, menyelisih turunnya onta. Sebagian yang lain memandang onta tidaklah punya tangan, kedua-duanya kaki, kalau begitu harus tangan dulu. Maka yang seperti ini dibolehkan bagi kita untuk memilih salah satunya. Naam, Namun bagi mereka orang yang memiliki kemampuan, maka hendaknya mencari mana yang lebih dekat. Mana yang lebih dekat? Barakallahu fikum. Ini jenis perselisihan yang disebut mukhalafah hiya mauridun niza wa masrahun lirra'yi wal ijtihad. Perselisihan yang memang di situ terjadi pertikaian di antara para ulama dan juga dibolehkan bagi akal kita untuk berijtihad. Maka jenis yang seperti ini, fahadhihi la yusrabu ahadun fiha alal la yasribu ahadun fiha alal akhar. Maka jenis perselisihan yang seperti ini tidak boleh salah seorang mencela terhadap yang lainnya. Nah, yang dicela adalah mereka orang yang beramal tanpa ilmu karena kebodohannya, sehingga tidak memiliki timbangan al-haq sama sekali. Nah, adapun mereka yang beramal dengan dasar ilmu dan ijtihad yang telah sampai kepada mereka, maka barakallahu fikum, kita tidak mencelanya. Kita tidak memaksanya karena memang itu merupakan perkara yang dibolehkan khilaf di dalamnya. Bal yubayyinu rajiha indahu bidalilihi bayanan syafian kafia. Akan tetapi orang tersebut hendaknya menerangkan yang rajih di sisi dia dengan penjelasan yang syafian kafia, yang mengobati lagi mencukupi dengan dalil-dalil dan seterusnya. Munsifan hatta yakunal mutalaqqiya hatta yakunal mutalaqqi ala basiratin wa bayyinatin minal amri. Dan dia pun harus adil sehingga orang yang disampaikan kepadanya ilmu ataupun juga dalil-dalil tersebut betul-betul ala basirah, dia menjadi tahu, oh ternyata saya dulu salah. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah nam turun dengan turun kaki dulu sebagai misal. Misal dibawakan dalil-dalilnya. Ala basiratin wa bayyinah, dengan penjelasan-penjelasan yang nyata dari urusan yang dia ada di dalamnya. Ini dalam perkara ijtihad fikhiyah. Yang pertama terjadi khilaf. Sehingga jangan heran kalau didapatkan dalam barisan ahli sunnah ada yang mungkin sholatnya sami Allahu liman hamidah sidakep lagi, ada yang tidak. Apakah dia bukan ahlu sunnah? Kita katakan ahlu sunnah selama dia berpegang dengan prinsip pokok ahlu sunnah, beramal dengan kitab dan sunnah dengan pemahaman salaful ummah, maka ahlu sunnah. Nah, ini dari sisi ini. Kalau sekedar ijtihad fikhiyah atau khilaf fikhiyah tidaklah bisa dijadikan ukuran. Nah, dia bisa dijadikan ukuran. Jenis yang kedua daripada mukhalafah, perselisihan. Ma laisa fihi majalun lil ijtihadi wala yuqbalur ra'yu, yaitu perkara yang tidak boleh padanya adanya ijtihad. Menurut saya demikian. Yang saya fahami demikian. Naam, tidak demikian. Naam, yaitu dalam perkara perselisihan yang di sana tidak dibolehkan adanya pendapat-pendapat dan tidak boleh padanya ijtihad serta menggunakan akal pikiran belaka. Fahadha, yaitu ini yang dimaksud dalam perkara akidah. Perkara akidah. Maka dalam hal yang seperti ini, yaitu ini adalah perkara yang wajib bagi kita untuk meyakininya dengan apa yang ditunjukkan oleh Alkitab dan Sunnah, yang tidak boleh bagi kita untuk mencampur adukan dengan akal kita. Seperti keyakinan tentang wahdaniyatillah, keesaan Allah subhanahu wa ta'ala dengan sifat-sifatnya yang agung dan asma'nya yang husna, ini harus kita yakini. Terus tidak kita, menurut saya, kalau kita katakan Ar-Rahmanu 'alal 'arsyistawa, Allah di atas ars. Ditanya Allah di mana? Allah di atas ars. Maka tidak boleh kita memasukkan di dalamnya dengan logika kita. Loh, kalau kita menetapkan Allah di atas ars, nanti kita durhaka. kita akan menyamakan Allah dengan makhluknya. Berarti Allah butuh kepada ars, Allah butuh kepada tempat. Ini namanya akal. Nah, ini tidak boleh dalam hal ini, karena ini adalah perkara akidah, keyakinan, ideologi seorang muslim yang harus mengadopsi secara langsung dari Al-Quran dan Sunnah. Sifatnya tauqifiyah, baku dari sana. Tidak boleh yang seperti ini. Demikian pula dalam perkara-perkara tentang kenabian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan la nabiyya ba'di, tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di sana ada yang mengaku seorang mendapatkan wahyu dari langit, mengaku sebagai nabi. Maka dia mengatakan, kalau dahulu syariat ini adanya tajdid, pembaharuan hari demi hari dan seterusnya, masa demi masa, maka kenabian itu belum terputus sampai dengan hari kiamat, kata dia. Oleh karena itu, memungkinkan masih muncul di sana nabi yang baru. Kalau menurut saya, di zaman seperti ini perlu adanya pembaharuan. Kalau begitu kita yakini siapa Musaddiq sebagai nabi, maka tidak bisa yang seperti ini. Ini bukan menurut saya, bukan dengan akal kita. Nah, maka yang seperti ini, lihatlah, inilah dalam perkara yang tidak boleh padanya ijtihad. Tidak boleh perkara yang padanya ijtihad. Maka fahadha huwa alladhi yushaddadun, fahadha huwa alladhi yushaddiduna fihi, wa yastankiruna alal mukhalifi. Maka dalam akidah inilah perkara perselisihan. Akidah termasuk bagian di dalamnya manhaj, perkara al-wala wal-baro. Inilah yang di sana ditegakkan adanya sikap tegas dan pengingkaran yang sangat terhadap orang yang menyelisihinya. Nah, yang pertama toleran. Perkara fikih, kita bisa menerima selama mereka beramal dengan dasar ilmu. Yang kedua, mereka adalah dengan menyelisihi jalannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka yang seperti ini adalah tidak boleh. Yushaddiduna fihi wa yastankiruna alal mukhalif. Maka ditegakkan sikap tegas dan juga pengingkaran yang keras terhadap orang yang menyelisihinya. Ada di sana orang yang mengaku sebagai nabi. Tidak boleh kita membenarkan, membela. Bahkan yang wajib adalah mendustakan dan memeranginya. Sebagaimana Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu telah memerangi Musailamah al-Kadzab yang mengaku sebagai nabi. 6. Persamaan Musailamah al-Kadzab pandai mengungkapkan syair-syair dan seterusnya. 6. Beda dengan orang sekarang, tidak memiliki ayat dan bukti-bukti. 6. Sehingga di sini tetap diingkari dengan keras. Demikian pula dalam perkara manhaj, yaitu perkara al-wala wal-bara, yang di sana ditegakkan oleh para ulama adanya ilmu jarh wa ta'dil. Di sana maka terlihat pengingkaran yang keras dari para ulama. Datang seorang Mu'tazilah kepada ulama salaf, datang kepada Tawus mengatakan bahwasanya inni sa'akra 'alaika ayatan, ini sa'akra 'alaikal hadis, aku akan membacakan kepada engkau hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka katanya la, tidak mau aku mendengarnya. Kalau begitu sa'akra 'alaika ayah, kalau begitu enggak apa-apalah, barangkali engkau tidak yakin hadis yang aku bawakan ini hadis yang sahih, sehingga engkau menjaga pendengaranmu dari hadis yang dhaif. Kalau begitu aku akan membacakan satu ayat saja. Satu ayat yang tidak mungkin orang akan menyimpangkannya. Satu ayat, lihatlah bagaimana kata beliau, la, tidak juga. Tidak, aku tidak mau mendengarnya. Wala nisfi kalimah, walaupun separuh kata, tidak mau mendengarnya. Kepada yang lainnya menyatakan inni ukhasimuk, kepada alimamu Malik, datang seorang kepada Imam Malik, inni ukhasimuka, aku ingin bertukar pikiran, adu pendapat, berdebat denganmu. Famadza alayya, apa konsekuensinya? Kalau engkau kalah wahai Imam Malik, maka engkau harus mengikuti pendapatku. Kalau aku menang, kalau engkau menang, aku akan mengikuti pendapatmu. Masya Allah, bagus. Fakaifa idza ja'ana tsalits, bagaimana kalau datang kepada kita orang yang ketiga dan mendebat kita? Apa yang akan kita lakukan? Kalau dia kalah, dia harus mengikuti pendapat yang kita ada di atasnya. Kalau tidak, maka kita ikut pendapatnya. Maka lihatlah kata Imam Malik, amma ana ala dinin yakinin. Aku ini berada di atas agama yang didasari dengan penuh keyakinan. Manhaj, prinsip yang ditanamkan berdasarkan Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman sahabah. Diyakini. Adapun engkau berada dalam prinsip yang penuh keraguan, harus didiskusikan, harus dibicarakan, harus didiskusikan, dibicarakan, diperdebatkan, sehingga yang menang adalah yang pandai bicara. Maka itulah agama yang ragu. Agama yang ragu. Maka di sini para ulama bersikap keras, yaitu mereka mengingkari orang-orang yang menyelisih manhaj jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Wayaruddunahu bidalil, dan mereka membantah prinsip tersebut dengan dalil-dalilnya. Dibantah penyelisihan mereka. Muncul zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Khawarij yang dipelopori oleh Dzul Khuwaisirah. Tokohnya yang dia dikala Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan ghanimah dalam perang Hunain yang sangat banyak, maka beliau membagi-bagikan kepada mereka kaum muhajirin yang datang dari kota Mekkah dalam keadaan tidak membawa harta, maka dibagi-bagikan kepada Aqra ibn Habis 100 unta, kepada yang lainnya 100 unta, hingga akhirnya habis ghanimah tersebut, jazakallahu khair, harta rampasan perang tersebut. Maka walam yu'til ansar syai'a, kaum ansar, para sahabat ansar yang mereka telah membela mati-matian Nabi dan para sahabatnya dengan darah, harta dan juga kehormatan mereka, tidak diberikan bagian sedikit pun. Perang, mereka ikut berperang. Masalah korban materi sudah mereka korbankan seluruhnya. Bahkan di antara mereka Sa'ad ibn Rabi', ketika melihat Abdurrahman ibn Auf, seorang muhajirin datang dari Mekah dalam keadaan tidak memiliki apa-apa, ditawarkan oleh beliau, aku memiliki dua istri dan aku memiliki harta yang banyak, aku akan bagikan kepadamu sebagian, separohnya. Silakan kau lihat istriku mana yang kau sukai, kemudian aku cerai, setelah habis idahnya kau lamar, kau nikahi. Lihatlah pengorbanan yang sangat tinggi yang demikian. Namun ternyata barakallahu fikum, dikala mendapatkan ghanimah, keberuntungan harta perang, mereka tidak diberi apa-apa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu. Maka lihatlah tampilah Dzul Khuwaisirah melihat kesenjangan yang ada seperti ini. Maka dia bangkit dan menyatakan, ya Muhammad, i'dil ya Muhammad, wallahi inna hadhil qismah la turidu biha wajhallah. Berbuat adillah wahai Muhammad, demi Allah sesungguhnya pembagianmu ini tidaklah ikhlas. Tidaklah ikhlas karena engkau pilih kasih. Mentang-mentang orang muhajirin datang dari Mekah sebagai keluarga dan karib kerabatmu, engkau bagikan mereka. Adapun Ansor tidak diberi apa-apa. I'dil ya Muhammad, berbuat adillah. Lihatlah. Lihatlah yang seperti ini. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pun menyatakan, waihak, celaka engkau. Faman ya'dilillah, waman ya'dil illam ya'dilillahu wa rasuluh. Siapa lagi yang akan dianggap adil kalau Allah dan Rasulnya sudah dianggap tidak adil. 6. Sehingga di sini ada faedah Berarti kalau begitu ketetapan Nabi, sepahit apapun, sejelek apapun, tidak pas apapun dalam pandangan hawa nafsu seorang, maka itu adalah keadilan. Itulah yang pas. Nah, maka kata rawi di sana, maka berdirilah Umar atau Khalid bin Walid meminta izin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, da'ni adrib unuqah." Lihatlah. "Wahai Rasulullah, biarkanlah aku. Aku penggal leher orang tadi." Maka Rasulullah mengatakan, "La, tidak atau jangan." Kenapa? Karena Nabi khawatir nanti akan dikatakan, "Kila inna Muhammadan qatala sahibah." Muhammad sallallahu alaihi wasallam membantai orang yang mengikutinya. Ketika itu, namun beliau menyatakan nanti akan keluar dari sulbi keturunan orang ini orang-orang yang menyimpang, yang mereka akan menentang para penguasa. Lihatlah. Dan Rasulullah dalam riwayat yang lain menyatakan, kalau kalian mendapatkan mereka keluar, dan bahkan wala in laqituhum, kalau aku mendapatkan mereka nanti, laqataltuhum qatlal ad, niscaya aku akan membantai, membunuh mereka sebagaimana Allah membinasakan kaum Ad, di bumi hanguskan. Ini himmah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana muncullah penyimpangan tersebut dengan nyata dan jelas di zaman Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ini penyelisian di dalam perkara akidah. Maka bagaimana tindakan para sahabat ketika itu? Dikala mereka berkumpul, berkonsentrasi di sebuah kampung yang namanya Haruro, maka datanglah sekitar 6.000 orang yang berpemikiran seperti itu. Maka diutuslah oleh Ali Abdullah bin Abbasin radhiyallahu anhuma untuk menasehati mereka. Maka datanglah Abdullah bin Abbas kepada mereka dan menyatakan, apa yang menyebabkan kalian mengkafirkan Ali dan memerangi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu? Maka tuduhannya Ali adalah kafir. Kenapa demikian? Karena tiga perkara. Yang pertama, dikarenakan Ali radhiyallahu anhu berhukum tidak dengan hukum Al-Qur'an, tidak dengan Al-Qur'an. Kemudian yang kedua, bahwasanya Ali telah memerangi Aisyah ummahat ummul mukminin, dan yang ketiga adalah Naam, Ali telah menghapus gelar Amirul Mukminin. Kalau begitu dia adalah Amirul Kafir. Ini menurut mereka orang-orang Khawarij. Maka lihatlah bagaimana Ibnu Abbas meluruskan pemahaman mereka, menanamkan prinsip-prinsip akidah dan manhaj kepada mereka. Maka ditanyalah oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, "Hal minkum ahadun min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam?" Apakah ada di antara kalian salah seorang dari sahabat Nabi? Maka mereka mengatakan, "La, tidak ada." Lihatlah, persamaan mereka sebelumnya disifatkan kaum yang rajin membaca Al-Qur'an. Yaitu orang-orang yang rajin beribadah, sampai-sampai wajah mereka pucat pasi karena malamnya sholat malam, sampai-sampai perut mereka masuk ke dalam menjadi lesung karena barakallahu fikum, karena mereka di siang harinya berpuasa. Nah, dan mereka orang-orang yang banyak membaca Al-Quran, namun mereka tidaklah mengikuti pemahaman para sahabat, sehingga banyaknya ibadah namun tidak di atas jalannya para sahabat justru bukanlah kebaikan. Maka kata Abdullah bin Abbas, hal minkum ahadun min ashabin Nabi, apakah ada di antara kalian seorang dari sahabat Nabi? Qalu la, tidak ada. Maka kata Ibnu Abbas, aku datang dari sisi sahabat Nabi, bahkan aku adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian meluruskan pemahaman-pemahaman yang keliru yang mereka pahami. Adapun Ali radhiyallahu anhu ketika berselisih dengan Muawiyah, kemudian keduanya mengutus masing-masing seorang sahabat sebagai delegasi yang mengadakan perjanjian damai, maka sungguh Allah telah berfirman di dalam Al-Quran mengenai suami istri yang bertikai. Suami istri yang bertikai di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-35. Maka kalau mereka sudah tidak lagi untuk bisa disatukan, fab'atsu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha, maka utuslah seorang wakil dari mempelai laki-laki ataupun mempelai perempuan untuk mereka berembuk. Sehingga kesepakatan itulah yang dijadikan sebagai hukum. Bukankah di sini yang digunakan hukum manusia, bukan hukum Al-Quran? Artinya bukan Al-Quran menekan ceraikan dia atau terus jangan bercerai. Tidak. Namun di sini memerintahkan, menyandarkan hukum tersebut dengan keputusan dua manusia yang diutus sebagai hakim dari kalangan mempelai laki-laki dan mempelai perempuan. Maka mereka menjawab, ya ternyata kami keliru. Adapun yang kedua, ketika Ali memerangi Ummahatul Ummul Mukminin Aisyah dalam perang Jamal. Bismillah. Namun Ali radhiyallahu anhu tidak, kalaulah memang Aisyah kafir, kenapa Ali radhiyallahu anhu tidak menjadikannya sebagai tawanan perang kalau kalah? Namun kalau Aisyah mukmin, kenapa diperangi oleh Ali radhiyallahu anhu? Maka diterangkanlah oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwasanya, tegakkah kalian menjadikan ibu-ibu kalian sebagai sabi, sebagai tawanan perang yang akhirnya diperbudak dan boleh didatangi oleh majikannya? Padahal Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Ahzab, An-Nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lebih berhak atas diri-diri kaum mukminin daripada diri-diri mereka. Nah, dan istri-istri Nabi adalah ibu-ibu mereka, yang maknanya tidak boleh digagai ataupun dinikahi oleh seorang pun setelah wafatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tegakkah engkau menawan ibu kalian sendiri dan mendatanginya? Maka mereka pun bertobat dari itu. Kemudian yang ketiga, adapun Ali radhiyallahu anhu menghapus julukan Amirul Mukminin, sehingga dipahami oleh mereka kalau begitu Amirul Kafirin, berarti Ali kafir dengan tiga tuduhan tadi menurut mereka. Maka diluruskan oleh Abdullah bin Abbas, adapun penghapusan nama Amirul Mukminin sungguh telah didahului oleh orang yang lebih baik daripada Ali, bahkan manusia terbaik yaitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika perjanjian Hudaybiyah, maka diminta oleh orang Quraisy, kafir Quraisy, ketika beliau menulis min Muhammadin Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam, dari Muhammad Rasulullah utusan Allah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kata orang Quraisy, aku tidaklah mengakui engkau sebagai Rasul. Kalau aku mengakui engkau sebagai Rasul, tentu kami tidak akan memerangimu. Namun karena kami tidak mengakui engkau sebagai Rasul, kami memerangimu. Hapus nama Rasulullah, tulisan Rasulullah. Maka Rasulullah pun memerintahkan kepada katib orang yang menulis dalam suatu riwayat Ali radhiyallahu anhu untuk menghapus nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tulisannya. Maka enganlah penulis tersebut. Maka dengan tangannya yang mulia Rasulullah menghapus tulisan itu sendiri. Apakah ketika itu dihapus menjadi Rasulnya setan? Apa tetap Rasulullah? Tetap Rasulullah. Dengan tiga jawaban ini yang telak seperti ini, maka sekitar 4.000 orang tarajuk mereka kembali kepada Al-Haq. Yang lainnya tetap bersikeras mempertahankan keyakinan khawaridnya, mengkafirkan orang di luar golongannya, dan juga barakallahu fikum mengkafirkan para pelaku dosa besar. Naam, hingga akhirnya Ali radhiyallahu anhu memerangi mereka yang 2000 tersebut. Namun qadarallahu wa syafa'al za'imuhum, tokoh-tokoh mereka berhasil meloloskan diri ilal mudun dan berkeliling ke negeri-negeri. Hingga akhirnya pemahamannya terus masih ada sampai dengan Allah kehendaki sebagai hikmah balighah, sebagai ujian yang Allah Maha mengetahui hikmahnya. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini sebagai contoh. Sebagai contoh ketika dalam perkara yang di sana perselisihan menyelisih perkara yang tidak boleh ijtihad di dalamnya. Lihatlah, tidak boleh ijtihad. Nah, maka para ulama yusyaddiduna fi, mereka bertindak tegas di dalamnya. Wa yastankiruna 'alal mukhalifi, mengingkari dengan keras terhadap orang yang menyelisihinya. Wa yuruddunahu bidalil, membantah mereka dengan dalil. Ini poin pertama. Kalau perselisihannya dalam perkara akidah, tidak ada kompromi. Dan ketika mereka membantah, poin kedua, ketika mereka membantah, ketika mereka mengingkari, wa ghardhuhu min dalika ayyakuna tadayyunu lillah khalisan safia min kulli muqaddirat, yaitu tujuan mereka membantah, tujuan mereka memperingatkan manusia dari pemahaman yang keliru ataupun juga orang-orangnya, ini adalah semata-mata agar supaya tadayyunu lillah, orang beragama kepada Allah khalisan safia, murni dan bersih. Murni dan bersih. Minal mukaddirat, dari segala bentuk kotoran-kotoran. Khalisan min syaibati syirki wal bid'ah, supaya betul-betul murni dan bersih dari kotoran-kotoran kesyirikan dan kebid'ahan. Ini saja tujuannya. Bukan tujuan karena membela diri. Bukan tujuan karena mencari pengikut. Bukan tujuan karena iri hati. Namun semata-mata agar supaya manusia beribadah kepada Allah secara murni, bersih dari kesyirikan, bersih dari kebid'ahan. Kenapa? Karena kalau menyimpang dari akidah yang sahihah, bisa jadi terjatuh kepada kesyirikan, bisa jadi terjatuh kepada kebid'ahan. Nah, sehingga di sini mereka membantahnya agar supaya manusia selamat, beragama kepada Allah, bersih dari kesyirikan ataupun dari kebid'ahan. Ini jenis yang pertama yang mereka lihat dari sisi mukhalafah, bentuk perselisihan. Adapun ketika terjadi perselisihan, maka tinjauan yang kedua kepada orang yang menyelisihi ini siapa? Orang yang menyelisihi ini siapa? Maka yang kedua, kama annahum yanduruna ilal mukhalifi hadza alladhi khalafa, sebagaimana pula mereka ahlussunnah wal jamaah setelah melihat bentuk perselisihannya, maka mereka melihat siapa yang menyelisihi orangnya. Dilihat, maka akan didapatkan dua kesimpulan. Orang yang menyelisihi, la ya'du halaini, tidak keluar dari dua keadaan. Keadaan yang pertama, ayyakuna sahiba sunnah, bisa jadi yang menyelisih adalah ahlus sunnah. Fa innahum ma raddihim mukhalafatahu biddalilil qati'i wal barahin as-sati' la yutabi'unahu ala zallatihi. Naam. Barakallahu fikum. Bahwasanya mereka yang menyelisihi ini adalah dari kalangan ahlus sunnah, namun menyelisihi. Maka yang seperti ini, mereka para ulama ahlus sunnah yang guyur, yang cemburu terhadap diselewengkannya Islam ini, mereka membantah perselisihan ataupun bentuk penyelisihan yang ada pada mereka. Salah langkah di dalam berdakwah. Sebagai misal, sehingga yang tadinya dia menginginkan kebaikan, la yuridu ila khair, namun langkahnya keliru, sehingga berakibat kadangkala kesalahan di dalam penerimaan. Maka yang seperti dibantah kekeliruan yang ada. Namun yaitu dengan dalil yang qati', dengan dalil yang kuat, yang qat'i, dan barahinus sati', bukti-bukti yang autentik. La yutabi'unahu ala zallatihi, kemudian tidak mencela orang yang dari ahlus sunnah tadi atas ketergelinciran yang ada padanya. Tidak mencela orang tersebut atas ketergelincirannya, atas zallahnya. Diterangkan dalam kitab yang lainnya, di sana orang yang menyelisihi dari kalangan ahlus sunnah, untuk kita bisa mengetahui itu adalah zallah, ataukah mukhalafah betul-betul penyimpangan yang dibela-bela, maka kita lihat akibat setelah adanya nasihat. Kalau ternyata setelah ditegakkannya nasihat, orang tersebut la yatamadda 'alal batil, tidak terus berkesinambungan di atas kebatilannya, maka kita katakan itu zallah. Orangnya tidak boleh disentuh. Nah, misalnya terjadi kesalahan dalam metodologi dakwah. Nah, dan diingatkan terus bertobat, segera tarajuk kepada al-haq, maka orang tersebut tidak dicela orangnya. Nah, namun kekeliruan dia tetap disampaikan dalam rangka agar orang tidak salah langkah pula seperti dia. Nah, sebagai contoh. Namun berbeda seorang yang dia itu keliru, kemudian yang menyebabkan akhirnya menyebabkan orang lain keluar dari manhaj atau membahayakan orang yang dia itu baru belajar, maka dinasehatilah orang tersebut. Setelah dinasehati ternyata mempertahankan prinsip yang dia ada padanya, maka ini namanya mukhalafah. Naam, mukhalafah. Difaham insyaallah ya. Kalau orang keliru, wajar sifat manusia. Dinasehati, antum begini-begini ini kurang pas, karena ini ternyata efeknya begini. Dibawakan akwal salaf, di antaranya hadisun nasa bima yafhamun ayuridu an yukadzaballahu wa rasuluh. Sampaikan kepada manusia yang mereka bisa mencerna. Apakah engkau menginginkan Allah dan Rasulnya didustakan? Orang akan mengingkari sunnah gara-gara ketergesa-gesaan yang ada padamu. Demikian sebagai misal. Nah, maka orang tersebut, oh saya keliru, kalau begitu langkahnya saya perbaiki. Maka ini namanya apa? Zallah atau mukhalafah? Namanya apa ini? Zallah, ketergelinciran. Maka ketergelinciran boleh diterangkan. Nah, telah keliru begini-begini, orangnya tidak dijaga kehormatannya karena ahlus sunnah, dan tidak mengeluarkan dia dari ahlus sunnah. Namun berbeda ketika orang tersebut, oh tidak, tapi kan memang harusnya demikian-demikian. Lihatlah bahwasanya kita harus menyampaikan al-haq walaupun pahit dan seterusnya. Nah, ataupun dia mengatakan, oh enggak, kalau begitu kita itu tergesa-gesa, masa harus kita tahzir semuanya, sementara saya sendiri belum menasehati dia, sementara saya ini harus juga bersikap lemah lembut dan seterusnya, menyebabkan yang lainnya terbawa. Nah, maka ini dikhawatirkan nantinya akan terjatuh kepada mukhalafah, menyelisih prinsip salafus soleh. Nah, maka yang di sini dilihat tahapannya, nanti ada. Nah, maka ikhwanul fiddin rahimani wa rahimakumullah. Maka di sini, nah, ketika seorang dari ahlus sunnah menyelisihi, maka dibantah penyelisihan yang ada padanya. Namun tidak perlu kita wala yutabi'una ala zalatihi. Jangan sampai kita menjatuhkan, nah, diri orang tersebut dengan ketergelinciran yang ada padanya. Famakanatuhu indahum la yusawwighu lahu mutaba'atuhu wala ghadda tarafa an mukhalafatihi. Maka kedudukan sunni tadi di sisi ahlus sunnah tidak membolehkan untuk terus dicerca, disakiti, karena dia telah bertobat. Nah, dengan tobatan nasuha. Dengan tobatan yang nasuha, berbeda dengan tobat yang sekedar lisan saja. Nah, dia sudah memperbaiki diri, kelihatan, tanpa menutup mata, memejamkan mata dari penyelisihan yang ada. Sehingga dilihat, katanya bertobat, namun masih di atas penyelisihan yang dulu. Nah, berarti sama saja belum bertobat. Karena seorang yang mereka itu bertobat dari penyimpangan din, penyimpangan agama, disyaratkan padanya 3 perkara. Allah Ta'ala terangkan, wa intabu wa aslahu wa bayyanu faulaika yatubullahu alaihim wa kanallahu ghafurar rahima. Apabila mereka, ini terkhusus orang yang mereka bertobat karena penyimpangan agama, bukan maksiat yang biasa. 6. Maka diterangkan oleh para ulama, fa'in tabu, kalau mereka bertobat, yaitu berhenti dan menyesali dari apa yang mereka terjatuh padanya, wa aslahu, dan memperbaiki diri, memperbaiki diri, memperbaiki keadaan yang telah dia rusak, menjadikan orang lain memiliki pemahaman yang keliru sebagaimana apa yang dia dahulu tergelincir padanya, wa bayyanu, dan dia terangkan kekeliruan yang ada pada dirinya, sehingga kalau diikuti dia telah terbebas dari tuntutan nanti di akhirat. Faulaika yatubullahu alaihim, mereka layakkan diberikan ampunan oleh Allah. Maka kata Imam Ahmad, sebagaimana disampaikan oleh Syekh Muhammad Ibn Hadi Al-Madkhali, kata beliau, kalau sekedar bertaubat dari penyimpangan, kemudian dia tidak memperbaiki keadaannya ataupun tidak menjelaskan yang seperti ini, maka tiga syarat ini merupakan syarat mereka itu bisa diterima taubatnya dari penyimpangan. Nah, tidak sekedar yang penting saya bertaubat, dilihat masih tetap koyong ngene koyong ngono, berarti sama, belum bertaubat. Nah, di sini harus dipahami, berbeda dengan mereka orang yang bertaubat dari maksiat, orang meninggalkan sholat, orang main judi, orang mungkin mencuri, orang berbuat zina, na'udzubillah, semuanya ini mereka mengatakan saya telah bertaubat. Nah, tanpa harus mengumandangkan, tanpa harus barakallahu fikum, dia itu menerangkan saya telah bertobat, orang akan melihat, oh dia telah bertobat, kelihatan menyesal, tidak kembali lagi melakukannya. Nah, dan dia telah berhenti, oh sudah cukup, karena ini bainahu wa bainallah, maksiat yang terjadi antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala, harus dibedakan barakallahu fikum. Sehingga di sini kata beliau, wala ghadab tarafa anil mu'an mukhalafatihi, dan kita tidak menutup mata, tidak memejamkan mata kita dari penyelisian yang ada padanya, tetap dipantau. Lakinnahum yahfaduna karamatahu wa yasuna ghardahu wa yaquluna hadza akhta. Namun mereka kalau mereng itu zalah, nah, itu kekeliruan, mereka menjaga kemuliaan orang tersebut dan memelihara, nah, barakallahu fikum, ghardahu, yakni kehormatannya, dan mereka mengatakan ini adalah kekeliruan. Ini adalah kekeliruan, atau yang dia lakukan adalah keliru. Ini demikian. Walihada kanat aqwaluhum ani a'immatas sunnah. Oleh karena itu, kata beliau, ucapan-ucapan mereka yakni a'immah sunnah, bid'an minas sahabati qa'im fa'imatut tabi'in, dimulai dari kalangan para sahabat, kemudian a'immat tabi'in, dan orang-orang yang datang setelah mereka dari kalangan a'immatil qurunil mufaddalah, para a'immah dari generasi-generasi yang mulia, allati syahidalaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil khairiyah, yang Rasulullah telah mempersaksikan mereka dengan kebaikan, fi ahaditsa iddatin, di dalam hadis-hadis yang banyak mereka menerangkan kesalahan-kesalahan. Namun ketika orang tersebut sekedar zallah saja, tidak membicarakan orang-orangnya. Nah, kekeliruannya diterangkan. Kekeliruannya diterangkan. Oleh karena itu adalah madhab Asy'ariyah. Walaupun pencetusnya Al-Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari radhiyallahu rahimahullahu taala telah bertobat dari akidah tersebut, namun tetap diterangkan kesesatannya tanpa kita merendahkan Al-Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari. Nah, karena penyelisihannya tetap penyelisihan, jangan sampai diikuti, karena itulah yang bisa menyebabkan hancurnya agama Islam. Sebagaimana diterangkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sebagaimana diterangkan oleh Ibn Khattab yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ad-Darimi rahimahullah, beliau menyatakan, atadruna ma yahdumuddin, tahukah kalian sesuatu yang bisa menghancurkan agama ini? Maka kata beliau, yahdumuddin salasatun, yang akan menghancurkan agama ini tiga perkara. Yang pertama yaitu barakallahu fikum, adalah jihadul munafikina bikitabillah, orang-orang munafik, orang-orang yang sekedar luarnya saja Islam, batinnya tidak senang dengan Islam. Mereka berdebat dengan menggunakan ayat-ayat Allah, bisa mengotak-atik ayat-ayat Allah. Jadi jangan terkesima dengan pandainya orang mengolah kata. Wah, kalau itu masya Allah, presentasinya bagus, penyampaiannya bagus. Namun lihatlah amalannya, karena itulah yang menjadi nilai kadar seseorang. Nah, yaitu jihadul munafikin bikitabillah, orang-orang munafik berjidal dengan menggunakan kitab Allah. Mereka bisa membawakan ayat-ayat, membela diri-diri mereka. Namun ternyata amalan mereka tidaklah sesuai dengan amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama. Yang kedua, ittiba'u zalatil alim, yaitu seorang mempertahankan, mengikuti ketergelinciran yang ada pada seorang alim. Dicari-cari. Sehingga poin yang kedua ini muncul kaidah dari para ulama. Man tatabba'a zalatal alim tazandaqa. Barang siapa di dalam beragama ini mencari-cari ketergelinciran orang yang alim, lama-lama dia akan menjadi zindik, menolak al-haq. Antum akan mencari kekeliruan-kekeliruan, ketergelinciran para alim. Lihatlah tentang kawin mut'ah. Wah, dulu Ibnu Abbas membolehkan ini. Padahal akhirnya Ibnu Abbas tarojuk. Nah, rujuk dari, tapi kan ini ada yang membolehkan. Zalah, nah, kekeliruan diikuti. Nah, sehingga jangan heran kalau antum melihat di sana orang-orang pengikut hawa nafsu kadangkala membawa akwal-akwal ulama. Namun apakah itu zalah ataukah prinsip yang mereka pegang sampai dengan mereka wafat? Lihatlah. Nah, sehingga di sini termasuk merusak agama adalah ittiba'u zalatil alim, mengikuti kekeliruan yang terjadi pada seorang yang alim. Hampir di setiap permasalahan ada saja zalah, yang disebut aqwal, yaitu qaulun dhaif, pendapat yang lemah, pendapat yang lemah. Nah, sehingga di sini ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, jangan terus berprinsip yang pentingkan ada ulama. Yang pentingkan ada ulama. Lihatlah, seorang yang jujur akan melihat nazariyah, sisi pandang ulama tersebut, kenapa menilai yang baik, kenapa menilai yang buruk. Dilihat, karena yang menjadi dasar ikutan adalah Alkitab dan Sunnah. Alkitab dan Sunnah. Ini demikian, sebagaimana telah lewat prinsip-prinsip sebelumnya. Maka yang ketiga, kata Umar bin Khattab, yang menjadikan hancurnya agama ini adalah al-a'immatul mudillin, adanya pemimpin-pemimpin, adanya a'immah, para tokoh-tokoh yang mudillin, yang menyesatkan. Yang menyesatkan. Tiga perkara ini yang menghancurkan agama Islam. Kalau seorang senang mengikuti yang penting ada ulama, keliru atau tidak yang penting ada ulama, maka ini bahaya. Nah, atau yang kedua, orang tersebut barakallahu fikum melihat dan ternyata yang diikuti adalah jidalul munafikina bikitabillah, orang-orang munafik berjidal dengan kitab Allah. Yang penting kan pandai memaparkan, yang penting pandai menerangkan, yang penting pandai menang berdebat. Belum tentu. Dan agama ini bukanlah ajang perdebatan. Agama ini hanyalah ittiba kepada Nabi, datang dari Allah dan Rasulnya, ikuti di atas pemahaman para sahabat dengan bimbingan para ulama yang munsifin, yang jujur dalam mengikuti ini, ikuti, pegang. Nah, jangan terus didiskusikan lagi. Kenapa? Kalau didiskusikan, ternyata Anda mendiskusikan dengan orang yang berpenyakit. Lama-lama, ya tapi kan ulama bukan mereka saja, ada ulama yang lainnya. Dilihat ulama yang lainnya, oh iya. Sebagai contoh, sebagai misal, adalah di sana Yayasan Ihya Uturas Al-Islamiyah, sebuah yayasan yang dibangun di Kuwait dengan tujuan da'am li da'wati ahli sunnah, dalam rangka untuk menopang dakwah ahli sunnah, yang didirikan di Kuwait. Pada asal muasalnya mereka bagus, memberikan bantuan kepada tahfidzul Quran, kemudian binaul masajid, membangun masjid-masjid dan seterusnya. Namun dalam perjalanannya karena tidak dibimbing oleh mereka para ulama munsifin. Nah, malah justru mereka menolak nasihat, nasihat dan taujihat dari para ulama yang mereka jujur dalam mengikuti agamanya. Maka mereka akhirnya menyimpang, dipimpin oleh idariyun, yaitu orang-orang yang sekedar manajemen. Nah, barakallahu fikum. Maka diterangkan oleh Syekh Ayyid Syamri hafizahullah ta'ala, yang beliau sebelumnya berkecimpung di dalam Ihya Uturas kurang lebih 7 atau 8 tahun, tahu seluk beluknya. Maka kata beliau, laukana al khilafu indana min ajlil mal, kalau seandainya permasalahan diantara kami ahlu sunnah sunni salafi dengan kalian Ihya Uturas turasiyin sekedar permasalahan harta, dana, kami tidak menerima, Anda menerima, ma'indana dakhal, kami tidak akan bicara. Kami tidak akan mentahdir Ihya Uturas. Walakin akan tetapi, indama asbahati da'watu da'wati Abdurrahman ibn Abdul Khalik, ketika dakwahnya, motor daripada dakwah tersebut disetir oleh Abdurrahman Abdul Khalik, yang akhir-akhir ini dia diterangkan oleh para ulama termasuk Daesh, termasuk orang yang loyal terhadap ISIS. Nah, laini barakallahu fikum, akhirnya kita pun berbicara. Karena perkara manhaj bukan perkara dana. Lihatlah, perkara manhaj bukan perkara dana. Jangan dikelabuhkan. Jangan dikelabuhkan perselisihan yang ada itu hanya saja kami menerima dana, mereka tidak mau menerima dana. Bukan itu. Bukan itu barakallahu fikum. Namun perkara manhaj, lihatlah, ini ulama yang mereka mentahdir Ihya Uturas dengan perincian yang dibawakan oleh Syekh Ayyid Syamri dan juga dibawakan oleh yang lainnya, Syekh Ismail Mungkadar, Syekh Ubaid dan seterusnya. Ini yang masih hidup. Sebelumnya Syekh Al-Albani, Syekh Mukbil dan yang lainnya telah mentahdir di awal-awalnya. Namun di sana ada ulama yang mentazkiyah, yaitu Syekh Ibn Baz, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, Syekh Shalih Fauzan. Apa alasan mereka? Mereka tidak melihat tentang dakwah ini dipimpin oleh Abdurrahman Abdul Khalik dan menjadi dakwahnya dia atau tidak. Melihatnya hanya dari sisi wajadna jam'iyatan ihya turas jam'iyatan hasanah atau aminah yad'amu talabatal ilmi wa tahfidzal Qur'an. Kami melihat Yayasan Ihya Uturas, yayasan yang amanah. Karena menyalurkan dana ke tahfidzul Quran dan juga para thalabatul ilmi dan membangun masjid-masjid. Dari sisi ini saja. Sehingga kalau kita menyatakan, oh mereka kan baik, ada ulama yang mentazkiyah. Kalau sekedar itu, hampir semua yayasan jujur atau tidak jujur, ada saluran dana, iya apa enggak? Ya. Seorang datang bantu, minta dana gini-gini, dapatnya 10 juta yang disalurkan 5 juta untuk masjid. Ya. Kemudian 1 juta thalabatul ilmi, 1 juta untuk tahfidzul Quran. Dia menyalurkan atau tidak? Menyalurkan, ya. Menyalurkan, berarti baik padahal tidak lihat jujur atau tidak orangnya. Nah, adapun yang lainnya lebih rinci. Nah, yang kita tidak membawakan perinciannya dalam majelis ini. Yang jelas para ulama berbicara dengan munsif. Dilihat sisi baiknya, dilihat sisi buruknya. Dan ternyata ketika sisi buruknya adalah lebih banyak, mereka akhirnya menasehati. Tidak mau menerima, maka disebut mukhalafah. Disebut mukhalafah. Maka di sini, ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, maka mereka para ulama tidak tinggal diam. Tidak tinggal diam. Sehingga di sini, kata Syekh Ubaid hafizahullah ta'ala, maka kata beliau, yang seperti ini adalah kalam a'immatus salaf, a'immatus sunnah selalu dimulai seperti ini. Membicarakan penyelisihan mereka, kalau memang orangnya bertaubat tidak disentuh orangnya. Namun ketika tidak bertaubat dan seterusnya, maknanya adalah mereka mukhalif, yang dia itu di atas mukhalafah penyelisihan bukan zalah. Maka mereka akan terus dinasehati dan diselamatkan umat demi maslahat yang lebih besar. Dan di sana para a'immah, padahal pun para masyayikh sunnah sampai saat ini mereka pun menegakkan hal yang demikian. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, sesungguhnya di sana perincian-perincian mengenai apakah seorang yang menyelisih dari al-haq terus mereka dihukumi telah menyimpang dari al-haq telah dibahas oleh Syekh Rabi hafizahullah dalam jawaban yang ditanyakan kepada beliau atas pertanyaan apakah disyaratkan ketika kita menghukumi ahli bid'ah kepada seseorang harus kita menasehatinya atau tidak, harus kita menasehatinya atau tidak. Maka beliau merinci, yang pertama bahwasanya orang yang seperti ini terjatuh kepada kebid'ahan ada 3 kategori. Yang pertama adalah mereka ahlul bid'ah, yaitu karrafidah wal khawarij wal jahmiyah wal qadariyah kalikhwani wa tablighi wa amsalihim, yaitu mereka dari kalangan ahlul bid'ah, rafidah, khawarij, jahmiyah, qadariyah, mu'tazilah, seperti dari kalangan ikhwanul muslimin ataupun jamaatut tabligh dan yang semisalnya. Fahaulai lam yushtaratil salafu iqamatal hujjah min ajlil hukmi alaihim bil bid'ah. Maka yang seperti ini salafus soleh tidak mempersyaratkan adanya iqamatul hujjah. Harus kita datang menasehati dulu. Nah, ini demikian. Karena sudah jelas penyimpangannya. Nah, ini sudah jelas penyimpangannya yang seperti ini. Nah, yuqalu anhu mubtadi. Langsung dikatakan kepada mereka, rafidi dikatakan mubtadi. Orang yang berpemahaman khawarij mubtadi. Wa hakadza sawa'un uqimat 'alaihimul hujjah am la. Demikian seterusnya, sama saja. Sudah dinasihati oleh yang lain atau Allah belum? Karena dakwah sunnah telah menyebar di mana-mana. Nah, ini demikian. Ini yang pertama. Wal qismut tsani, yaitu kelompok yang kedua, man huwa min ahli sunnati, orang dari kalangan ahli sunnah. Wa waqa'a fi bid'atin wadihatin, ternyata dia terjatuh kepada kebid'ahan yang sudah nyata-nyata bid'ah. Ahli sunnah, dulunya ahli sunnah, kok bisa berbicara tentang bid'ah dan membelanya? Sudah nyata-nyata bid'ah. Orang yang seperti la yakhfa alaihi, tidak samar atasnya itu suatu kebid'ahan. Nah, maka yang seperti dicontohkan oleh beliau, kal qawli bi khalqil Qur'an, seperti ucapan Al-Qur'an adalah makhluk. Ini diketahui. Ahlus sunnah mengetahui itu adalah perkara yang mubtada, bid'ah. Maka awil qadar ataupun berbicara tentang, yaitu dengan takdir Allah, awi ra'yil khawarij wa ghairiha, atau dia berpendapat dengan pendapatnya orang-orang khawarij dan yang semisalnya. Fahada yubadda wa alaihi amalus salaf. Ini juga dibid'ahkan orang yang seperti ini. Dibid'ahkan. Sebagaimana mereka duat yang muncul di televisi-televisi roja. Ditanya sebagiannya setelah tegak nasihat kepada mereka, bagaimana pandangan antum tentang Ihya Uturus? Oh, yayasan Hizbi. Ini Hizbinya ini penyelisihannya dalam perkara idariyah, dalam perkara fikhiyah tadi, atau dalam perkara manhaj. Perkara manhaj, kenapa? Karena mereka mengadakan demonstrasi, karena mereka mengadakan penentangan terhadap pemerintah gini-gini. Namun ternyata masih bergabung. Nah, sudah tahu. Giliran anu muncul syubhat. Ya bagaimanapun kita boleh mengambil ilmu lah. Ambil kebaikannya, buang kejelekannya. Bagaimana mungkin seorang yang baru merangkak supaya memilih makanan dengan pasir dan juga kotoran? Tidak bisa, bayi baru merangkak. Semuanya diambil, makan-makan, bahkan mungkin yang kotor itu dianggap enak, dia senangi. Ya. Ini demikian. Sehingga tidak mungkin bagi seorang demikian. Maka dari itu ahlus sunnah wal jamaah dari awal mula mereka menyatakan unduru aman ta'khudu dinakum, lihat dari siapa engkau mengambil ilmu. Penjagaan, ini demikian. Nah, yang ketiga adalah orang yang dia itu dari kalangan ahlus sunnah. Dari kalangan ahlus sunnah. Ma'rufun bitaharil haqqa wa waqa'a fi bid'atin khafiyah. Dia itu telah dikenal selektif di dalam memilih al-haq, namun terpeleset. Terpeleset. maka fa'inkana qad mata fala yajuzu tabdi'ahu. Kalau orangnya telah wafat, tidak boleh kita membid'ahkannya. Kalau orangnya telah wafat, maka tidak boleh kita membid'ahkannya. Al-Imamun Nawawi, Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani terjatuh kepada sebagian perkara takwil. Ini jelas, namun khafiyah, ringan bagi apa samar, artinya tidak mereka sadari yang seperti ini. Apakah terus kita menentang harus dibakar kitabnya? Ini madhab Haddadiyah. Nah, madhab Haddadiyah sudah wafat. Oleh karena itu Syekh Ibnu Baz membuat ta'liq di sana Alal Fathil Bari tentang beberapa ketergelinciran Ibnu Hajar supaya jangan diikuti, namun tetap menjaga kehormatan Ibnu Hajar Al-Asqalani. Nah, kalau sudah wafat tidak boleh disentuh orangnya. Bal yudkar bil khair, bahkan disebutkan kebaikannya. Wa in kana hayyan, kalau orangnya masih hidup, lihatlah ini. Fayunasihu wa yubayyinu lahul haq, dinasihati, diterangkan al-haq, antum tergelincir demikian-demikian. Wala yatasarra' fi tabdi'ihi. Naam, dan jangan tergesa-gesa membid'ahkannya. Dan inilah yang dilakukan para ulama kita dan para asatidzah kita. Orang menyimpang dari kalangan ahlus sunnah didekati, adakan jalsah, datangi, nasihati dan seterusnya. Tidak semua harus datang kepada mereka. Nah, ya kalau antum yang datang atau kita mendatangi orang yang lebih pintar, kira-kira bagaimana? Coba, antum harus nasihati dulu. Ya kalau saya yang menasihati, bukan saya malah jadi lurus, malah jadi menyimpang seperti dia. Nah, artinya demikian. Fala yutasarra fi tabdi'ihi, tidak tergesa. Namun fa in asarra yubadda, kalau dia terus membela-bela kesalahan yang ada padanya, barulah dibid'ahkan. Ini keadaan orang-orang yang mereka menyelisihi dari sisi penyimpangan dari kalangan ahlus sunnah wal jamaah. Dan ini ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, membuka kacamata kita di dalam melihat berbagai perselisihan yang ada. Dan mudah-mudahan pelajaran yang singkat ini bisa menjadi bahan ataupun dasar bagi kita menilai, melihat perselisihan yang ada, sehingga tidak mudah diombang-ambingkan dengan berbagai syubhat, tidak mudah dibawa ke sana kemari dengan penukilan-penukilan yang kadangkala tidak bertanggung jawab. Nasallahu salam wal afiyah. Maka bagi kita untuk senantiasa berpegang teguh dengan manhaj salafus soleh, dengan pembimbingan para ulama yang jelas huyur, jelas pembelaan mereka terhadap sunnah nabawiyah ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat, dan mudah-mudahan Allah senantiasa mengampuni kesalahan dan dosa-dosa kita sebelum kita wafat. Barakallahu li wa lakum fi hadhil kalimah. Mohon maaf atas kekurangan dan kekeliruannya. Sallallahu ala Muhammad wa barik wa salim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.